Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع قلب لا يحشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita, belajar fikih dengan fikih praktis. Kita sudah sampai kepada rukun yang ketiga, rukun yang kedua, yaitu rukun fi'li. Rukun ketiga ya. Ketiga ada rukun fi'li. Rukun ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli ada lima, rukun qalbi ada satu. Sekarang ada rukun namanya rukun fi'li, yaitu pekerjaan, gerakan-gerakan pekerjaan. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Kalimat yang mampu ini harus ditegaskan. Selagi tidak mampu, tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Kapan orang itu boleh duduk? Di sini belum dituliskan. Boleh duduk adalah di saat dia itu memang tidak bisa berdiri karena sakit. Dan paling ringannya uzur adalah jika berdiri karena menahan sesuatu, apakah itu sakit, menjadikan sebab dia tidak bisa khusyuk. Misalnya orang yang memang kondisi tubuhnya kurang stabil, nggak seimbang atau bagaimana. Jadi kalau berdiri dia dalam was-was, takut jatuh. Jadi tidak harus sakit parah. Cukup kalau seandainya berdiri mungkin pusing atau takut jatuh, itu sudah boleh duduk. Paling ringannya cukup menghilangkan, artinya betul-betul berdiri itu mengganggu dia. Maka dia boleh duduk. Duduk tidak harus orang sakit parah. Bahkan juga tidak harus di kapal layar yang ada ombaknya, tidak. Seandainya dia jalannya biasa, tapi namanya perjalanan mengganggu kehusuannya, itu sudah boleh dia duduk. Ukurannya masing-masing. Artinya dia yang bisa mengukur dirinya sendiri. Kalau sudah tidak bisa duduk, maka nanti berbaring. Berbaring itu adalah seperti tidurnya mayat yang dikubur, yang pernah melihat. Yaitu berbaring dengan salah satu sisi badannya. Dengan catatan, dadanya harus dihadapkan ke kiblat. Adapun kepalanya mah bebas. Karena mungkin sakitnya adalah di bagian tangannya, maka miringnya ke kiri. Ke kiri begini, kiblatnya ke sana. Jadi ini kepala, kiblatnya ke sana. Kalau ternyata bisanya ke kanan, kepala. Jadi tergantung. Jadi kayak mayat dibalik. Kalau mayat kan rata-rata kepalanya adalah diarahkan di sebelah kanan kita, barat ke arah utara, sana barat. Kemudian mayatnya diarahkan hadapkan ke kiblat sana. dibalik pun juga sah kalau kita sakit dalam sholat. Karena mungkin yang sakit bagian sini kita. Kalau sini, kalau bagian kanan kita sakit, kemudian kita miring ke kanan, ya nggak mampu. Miringnya dibalik ke kiri. Berbaring. Yang ketiga adalah terlentang. Terlentang adalah urutan. Jika sudah tidak bisa berbaring, terlentang. Terlentang itu adalah dengan cara kita menghadapkan wajah dan dada ke arah langit. Kakinya diarahkan ke kiblat. Kakinya diarahkan ke kiblat. Kakinya menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu, tengkuk dan dada kita diganjal sedikit agar sedikit meninggi. Maka dengan meninggi sedikit itulah dada bisa menghadap ke kiblat. Jadi cukup diganjal sedikit dengan bantal sedikit. Kalau banyak juga lebih bagus, hampir setengah duduk. Kalau tidak mampu ya secukupnya, hanya miring aja, sedikit miring. Miring arah berdiri, jadi setengah. Bukan berdiri, arah duduk. Jadi dari baring ditinggikan sedikit, tengkuknya diganjel, atau bagian punggungnya diganjel, maka itu akan menjadikan dada itu bisa sedikit menghadap ke kiblat. Seperti itu. Kemudian bagi orang yang sholat sunnah, berdiri tidak wajib. Boleh dia melakukan sholat langsung duduk, cuman pahalanya separuh dari saat berdiri. Jadi pertama berdiri, duduk. Berbaring, sholatnya seperti itu. Seperti tadi berbaringnya. Adapun di dalam sholat sunnah, walaupun bisa berdiri, diperbolehkan untuk duduk, tetapi pahalanya separuh dari pahala berdiri. Selain daripada berbaring, sebagian ulama mengatakan sudah tidak perlu lagi deh, zikir saja. Selain daripada berbaring, tidak perlu lagi. Akan tapi sebagian lagi mengatakan masih bisa. Hanya disebutkan di situ, banyak kan mengatakan bahwa kalau sudah enggak bisa berdiri, memang aslinya boleh duduk. Tanpa ada udzur pun boleh duduk. Setelah duduk nanti berbaring. Setelah berbaring ya sudah. Diganti dengan zikir, enggak usah sholat. Karena sholatnya susah banget dia. Berbeda kalau berbeda kalau sholat fardu. Sholat fardu enggak ada istilahnya libur. Dalam keadaan apa? Sampai nanti urutannya. Enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk, baring, enggak bisa baring, terlentang. Terlentang enggak bisa. Gimana terlentang enggak bisa? Hah? Terakhir terlentang enggak bisa. Artinya, setelah itu dia menjalankan sholat dengan isyarat. Dengan kepalanya, kemudian isyarat dengan matanya. Kemudian dengan hatinya, yang penting menjalankan. Dia sudah mengusir, wah parah sekali, gak bisa ngapain. Tapi akalnya masih ada. Dia melakukan sholat dengan hatinya. Baik. Tolong siapkan bangku, kita bicara masalah duduk. Penjelasan duduk. Duduk yang tidak mampu, bagi yang tidak mampu duduk. Yang tidak mampu berdiri boleh duduk. Mampu berdiri, tidak mampu ngapain tuh? Yang tidak mampu berdiri, bangkunya di situ diambil kelamaan, dia muter kemana, diambil itu. Kalau dengan Buya yang cepat, ya boleh muter. Itu langsung sana, ambil saja. Yang tidak mampu berdiri boleh duduk. Iya itu, bang, iyalah anak soleh, buat kaki, masak kursi itu. Yang tidak mampu berdiri boleh duduk. Cara duduknya bebas, yang penting menghadap ke kiblat. Akan tapi ada urutan, ada urutan yang terbaik, ada urutan. Akan tetapi di sini tulisannya kurang tepat itu. Akan tetapi ada urutan duduk yang baik di dalam sholat ini. Ada urutan. Yang pertama adalah duduk iftirash. Duduk iftirash adalah kita menggunakan kaki kita. Kita duduk di atas kaki kita sendiri. Seperti waktu kita duduk di tasyahud yang pertama kalau sholat duhur. Itu iftirash. Duduk iftirash adalah kita duduk di atas kaki kita. Nanti kita contohkan. Duduk di atas telapak kaki kirinya. Yang kedua adalah duduk tawarruk. Agak susah karena agak miring. Yaitu duduk kita dengan seperti duduk tahiyat akhir. Yaitu kita masukkan telapak kaki kiri kita di bawah betis kiri kita, betis kanan kita. Kaki kiri dimasukkan ke betis, di bawah betis kaki kanan. Dengan menempelkan warik atau pinggul atau bokong atau ke atas tanahnya. Namanya warik. Duduk dengan warik. Tawarruk itu duduk dengan wariknya. Warik itu pinggul atau bokong itu loh. Itu bokong warik. Makanya tawarruk. Karena duduknya, kalau iftiros menjadikan firos kakinya. Kalau tawarruk menjadikan warik untuk tempat duduknya. Baru setelah itu ada namanya ika'a. Yaitu duduk di atas kedua tumitnya. Kemudian yang keempat adalah tarobbo sila. Adapun ika'a itu ada dua macam di catatan kakinya. Ika'a itu ada dua macam. Pertama adalah ika'a yang dianjurkan. Ika'a ada dua macam. Pertama enggak rinciannya ya. Coba ini tulisannya kurang dirinci. Pertama ada ika'a yang dianjurkan yaitu dengan cara duduk di antara dua. Duduk di atas, bukan di antara. Di atas dua tumit. Perlu banyak diedit lagi ini. Yang kedua, yang kedua adalah nih, coba ini sambil ngedit nih tulisannya kok salah semua ini. Ini harusnya. Yang kedua adalah, jadi ika'a itu ada dua. Yang pertama adalah ika'a yang bisa dilakukan dalam sholat, urutan yang ketiga tadi, duduk di atas dua tumitnya. Yang ketiga adalah ika'a yang makruh, duduk dengan mengangkat lututnya, kemudian menjulurkan tangan kanan, tangannya ke tanah, seperti duduknya anjing. Ini adalah maka duduk-duduk di dalam sholat. Yang makruh, ika'a yang kedua, ika'a kayak anjing. Baik. Iftiros itu begini, jadi menjadikan kaki kita firos untuk duduk kita, namanya iftiros. Ini duduk yang terbaik dari dalam sholat. Ada ini dianjurkan seperti ini, mengupayakan bagian daripada tubuhnya menghadap ke kiblat. Ini iftiros. Kemudian yang namanya tawarruk itu menjadikan warik itu ini. Warik itu ini. Bokong kita ini warik. Jadi memasukkan ke telapak kaki kiri di bawah betis kanan. Seperti ini namanya tawarruk. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah duduk dengan cara ika'a. Ika'a yang disunnahkan, ika'a yang dianjurkan adalah seperti ini. Tapi urutan ketiga, jangan mendahulukan ini selagi masih bisa iftiros tadi. Jadi begini, boleh kita sholat begini. Kemudian yang terakhir adalah tarobbu sila. Seperti ini. Ini adalah tarobbu. Adapun ika'a yang makruh adalah dengan cara memberdirikan lututnya, lalu tangannya diturunkan ke bawah begini. Jika tidak ada udzur, pasti bisa 1, 2, 3, 4, maka ika'a ini makruh. Tapi kalau bisanya begini, karena mungkin sakit, ya lain cerita. Ini menjulur gini. Ini ika'a yang tidak dianjurkan kecuali memang darurat. Setelah itu kalau enggak bisa boleh duduk bebas. Duduk gimana saja suka-suka. Yang penting diupayakan dadanya menghadap ke kiblat itu. Yang kelima setelah itu bebas dia. Kalau tidak bisa iftiras, itu urutannya. Seandainya langsung ik'a juga sah sholatnya. Hanya namanya keutamaan tentu ada pahala di situ. Karena duduk-duduk ibadah itu semuanya, urutan-urutannya seperti itu. Ini sudah ada keterangannya ya, kapan boleh duduk? Tadi terburu-buru. Di sini ada kapan boleh duduk bagi orang. Kapan boleh duduk dalam sholat fardu? Ada terangnya, dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu. Pertama, di saat benar-benar tidak bisa berdiri. Kedua, jika berdiri tidak khusyuk karena merasa sakit atau takut jatuh. Merasa sakit atau takut jatuh. Baik, ini keterangan. Oh, ini semuanya diterangkan. Tadi terburu-buru juga. Berbaring, B, berbaring dengan badan miring menghadap kiblat. Cara berbaring dengan badan miring adalah dengan meletakkan kepala di sebelah kanan kiblat, sebelah kanan, ke arah kanan, di sini utara, dan meletakkan kaki di sebelah kiri. Enggak usah pakai kiblat ya. Kemudian bagian badan samping kanan ditempelkan ke alas sholat. Wajah dan dada menghadap ke kiblat secara sempurna. Ada tambahannya. Jika tidak bisa memiring ke kanan, maka dibalik miringnya ke arah kiri. Ditulis, jika tidak bisa miring ke kanan, tolong ditulis nih editnya. Boleh diganti miring ke kiri. Baik, kedua telentang itu gimana sih? Dengan kaki menghadap ke kiblat dan leher diganjal agar dada menghadap ke kiblat dan wajah agar dada dan wajah menghadap ke kiblat. Selesai. Itu di saat berdiri. Rukuk yaitu bagi orang yang berdiri dengan cara merundukkan kepala dengan memperkirakan tangan mampu menjangkau lutut dan diupayakan punggung rata dengan kepala. Tangan tidak harus memegang lutut karena hal itu sunnah. Buya melihat ada beberapa anak tangannya dikelewatkan dari lutut. Tidak memegang lutut. Sehingga terlihat rukuknya lebih miring ke depan. Jadi miring, tidak lurus. Rata-rata orang normal adalah di saat kita memegang lutut kita dengan telapak kita, maka akan terbentuk punggung yang lurus rata. Itu rukuk, itu seperti itu. Sunnahnya, sempurnanya seperti itu. Sempurnanya dengan kita meletakkan dan lebih enak ada sandarannya. Kalau tidak ada megang lutut kan aneh, gantung begitu. Jadi ke arah lutut itu. Bagi yang sholatnya duduk, makanya bisa ada yang mencontoh, dicontohkan, biar bisa silat dari sini. Duduk di atas biar miringnya ke sana, miringnya di alas. Miring. Rukuk bukan duduk. Rukuk. Ah, miringnya di arah, arahnya. Ya. Rukuk. Mejanya diputar anak soleh. Arifin yang paham ya. Yang ya. Ngadep bukan situ. Miring diiringkan panjang ngikuti arahnya. Lah, biar dilihat sana. Rukuk coba. Rukuk tak rukuk kurang. Itu punggungnya lurus. Punggungnya lurus, tangannya menyentuh lutut seperti itu. Tangannya lurus. Bukan, tangannya kelurus di tegaknya. Udah usah dibengkokkan. Kalau bengkokkan nanti kepalanya lebih rendah lagi. Tangannya lurus begini, bukan begitu. Tangannya lurus, plek gitu. Bukan. Jadi tidak usah dibelokkan lutut, sikunya. Nah, itu pasti lurus nanti. Justru kalau dibelokkan nanti kepalanya lebih merundal. Kayak, ya, seperti ini. Jadi tangannya tidak usah dibikinikan, lurus, plek begitu. Jadi kayak sandaran standar yang benar gitu. Jadi plek begitu dilepas. Jangan diginiin. Kalau belok pasti nanti kepalanya lebih merunduk lagi. Seperti itu. Jadi baik. Sebagian anak kelewat. Makanya terlihat punggung yang tolong Anda punya perhatikan, ada beberapa anak, berlebihan itu namanya. Berlebihan sampai hampir nyentuh kakinya. Sholat itu bukan main-main, kecuali memang tanganmu kepanjangan. Alah cukup, cukup, cukup. Kalau tangannya kepanjangan lain cerita. Sudah diatur oleh Allah, sudah normal. Meletakkan ke lutut, sudah pas. Kalau memang kurang rendah, dorong lutut dengan telapak bagian bawah ini, maka akan menjadi lebih rendah lagi. Kemudian jangan seperti anjing, ngadepnya ke tanah. Jangan sambil rukuk, ngadepmu ke kiblat, nanti kayak kuda. Jadi betul-betul ngadep ke bawah. Baik, itu adalah rukuk. Bagi yang sholatnya duduk, cukup dengan sedikit merundukkan kepala, cukup dengan sedikit merundukkan kepala dan badan sekiranya dengan badan dengan sekiranya ini salah tulis kurang dengan meninggalkan posisi tegak saat duduk. Jadi kalau posisi duduk merunduk sedikit ya, kalau seandainya dia bisa sujud. Ini ada dua macam orang yang sholat dengan duduk dia bisa sujud. Ada orang sholat dengan duduk tidak bisa sujud. Di sini tidak dituliskan. Kalau dia bisa sujud, maka mengambil rukuknya bebas. Dia merunduk sekuatnya, yang penting belum sampai sujud. Merunduk. Karena sujudnya pasti berbeda, karena sujudnya dengan sujud biasa. Tapi kalau sujudnya pun dengan duduk karena enggak bisa sujud, maka diperkirakan antara posisi sujudnya dia dengan rukuk ini dibagi antara berdirinya dia, berdiri, separuhnya untuk rukuk, setelah itu sempurnanya untuk sujud. Itu sudah sah. Jadi kalau seandainya kalau dia masih bisa sujud, nggak bisa berdiri tapi bisa sujud. Itu kan begini ke bawah. Maka rukuknya dengan begini. Ini rukuk. Ini rukuknya. Baru setelah itu sujudnya ke arah. Adapun yang sujudnya ini dekat kan? Ini coba kan ya dengar. Dekat lagi. Kalau sujudnya tidak. Kalau tidak sujud karena enggak bisa mungkin, maka rukuknya ya merunduk seperti ini. Kemudian sujudnya lebih rendah dari rukuk. Ada perbedaan, itu sudah cukup. Jadi mudah, kalau ini rukuk. Kemudian setelah itu sujudnya lebih rendah lagi. Seperti itu. Jadi kemudahan. Dan kepala menjadi agak condong ke depan, begitu, miring ke depan. Ini masalah rukuk bagi yang duduk. Harus ada perbedaan antara rukuk dengan sujud kalau sujudnya tidak dengan sujud beneran. Harus ada perbedaan antara sujud jika sujudnya tidak sujud beneran. Iktidal adalah kembali ke tempat semula, ke posisi semula setelah rukuk. Iktidal adalah kembali kepada posisi sebelum rukuk. Jika sebelum rukuk ia berdiri, maka iktidalnya adalah berdiri, harus berdiri. Jika sebelum rukuk ia duduk, maka iktidalnya kembali kepada posisi duduk. Syarat sah iktidal ada dua. Pertama, harus kembali kepada posisi semula sebelum rukuk. Tinggal rukuknya gimana? Nah, sebelum rukuk duduk, berarti duduk lagi. Sebelum rukuk berdiri, berdiri lagi. Dua, di saat berdiri dan rukuk, dari rukuk tidak untuk tujuan selain iktidal. Jadi waktu mau meninggalkan rukuk, memang niat ingin meninggalkan rukuk, kan rukuk. Setelah rukuk itu mau berdiri, memang ada niat untuk meninggalkan rukuk, mau iktidal. Kalau dia meninggalkan rukuknya bukan karena niat iktidal, tidak dianggap. Harus ada niat meninggalkan rukuk untuk iktidal. Contohnya, kita lagi rukuk. Rukuk beneran atau rukuknya orang duduk? Ini rukuk secara umum. Iktidal secara umum. Kita lagi rukuk beneran, rukuknya sah, sempurna. Cuman waktu itu tiba-tiba ada tikus lewat. Kaget kamu, langsung kamu berdiri. Oh, stop. Setelah berdiri, ah sekalian deh rukuk. Oh, enggak sah. Karena waktu kamu berdiri meninggalkan rukuk menuju iktidal, bukan niat iktidal, tapi karena menghindari tikus. Jadi harus di saat iktidal niat. Sami Allah liman hamidah. Niat seperti itu. Keempat adalah sujud. Syarat sujud, ada tujuh. Sujud itu ada tujuh. Sujud, bukan syarat sah sujud, ada tujuh. Maksudnya sujud dengan tujuh anggota, maaf. Syarat sujud ada tujuh. Pertama sujud, A sujud dengan tujuh anggota. Anggota sujud yang pertama adalah jidat. Jidat. Nih, kalau pakai imamah harus waspada. Harus ada bagian ini. Ini yang sudah kena. Kalau imamahnya di sini enggak sah nanti. Dalam mazhab Syafi'i. Ini harus ada bagian yang menyentuh. Ini. Dua, telapak tangan. Dua telapak tangan. Jadi tidak harus menghadap ke kiblat. Yang jelas ini nempel. Telapak tangan nempel ke tanah, ke tempat sujud. Yang kedua, dua lutut. Dua lututnya harus menyentuh. Ada yang sujud lututnya enggak nyentuh? Belalang. Lututnya naik ke atas. Jadi kalau jangan kayak belalang, harus lututnya nyentuh. Yang terakhir adalah kedua kaki. Ada kedua kakinya enggak nyentuh, kapal terbang. Jundingnya, ekornya. Jadi kakinya nyentuh, upayakan nyentuh. Dan tidak harus dihadapkan jemarinya ke kiblat. Yang penting bersentuhan. Memang ada sebagian dihadapkan ke kiblat kalau bisa. Tapi sebagian orang, mohon maaf, orang sepuh yang memang sudah jemarinya kaku, begitu enggak bisa. Yang penting bersentuhan. Jadi bersentuhan. Kalau diangkat, seperti nungging kakinya itu, kakinya naik, tidak sah. Kaki harus menyentuh ke tanah, ke tempat sujud. Baik, ini yang pertama, syarat pertama, sujud dengan tujuh anggota. Kemudian, B, menjadikan posisi orang yang sedang sujud, tulang ekornya lebih tinggi dari kepalanya. Bahasanya ini perlu dirubah semuanya. Posisi orang sujud, tulang ekornya langsung aja, tulang ekornya harus lebih tinggi dari kepalanya. Tulang ekornya harus lebih tinggi dari kepalanya. Jadi kebalik itu, pertama kan kepala. Gimana contohnya? Ini pertama kepala kan di atas, kemudian dibalik kepalanya nyentuh ke bumi, maka pinggulnya naik, harus seperti itu. Kalau nggak gitu nggak sah. Apakah kebayang orang sujud? Mungkin iya, mungkin ada tanahnya nggak rata, tanahnya ke arah berdiri begini, sujudnya ke tembok begini. Kalau posisi kepalanya tetap di atas pinggulnya, di atas tulang ekornya, maka tidak dianggap sah. Kalaupun ada alasnya, sah. Misalnya kita sholat di mana batunya tidak rata, ada kayak undak-undak apa tangga dan sebagainya, kita sujudnya di tangga, tapi asalkan posisi badan itu pinggulnya lebih tinggi dari kepalanya, maka sah, harus kepalanya lebih rendah daripada pinggulnya, kebalik. Ini kaki, pinggul, kepala, harus kepalanya di bawah. Yang ketiga adalah tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak bersama gerakannya. Seperti sorban. Sorban tak taunya jatuh ke tempat sujud kita. Lalu kita sujud di atas sorban kita enggak sah. Karena sorban waktu kita gerak ikut. Enggak sah sujud di sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Tapi kalau sorbannya kita lepas sekali boleh. Misalnya lagi sholat begini. Ngelihat itu kotor. Ngelihat apa? Lantainya kok kotor. Kalau sujud nanti ikut kotor. Maka langsung sambil dijatuhkan. Korbannya dijatuhkan. Sujud di atas sorbannya enggak. Biarpun tadi bergerak dengan gerakan kita karena memang kita tumpangi di pundak kita. Tapi kalau lepas begini, kita lari pun enggak ikut ini. Jadi kalau sudah dilepas, tidak dianggap bergerak bersama gerakannya. Kalau sudah dilepas. Yang dimaksud bergerak bersama gerakannya ya ikut nempel masih. Kalau kita gerak ya ikut benar. Kalau sudah dilepas, bisa jadi orang sholat seharusnya seperti itu. Karena tempatnya kotor, maka dia meletakkan sesuatu, setelah itu diambil lagi juga enggak apa-apa. Misalnya sorbannya diangkat lagi. Waktu mau sujud saja diletakkan. Karena apa? Banyak orang lalu lalang misalnya. Takut keinjek juga nanti. Maka diturunkan. Akan tapi hal yang saya naik turunkan sini tidak dianjurkan karena memperbanyak gerakan dalam sholat bukan sesuatu yang dianjurkan. Jadi kalau kita sujud ini sudah dilepas boleh. Tapi kalau sesuatu yang belum dilepas masih bergerak bersama gerakan kita enggak sah. Termasuk yang harus waspadai adalah anak putri. Kalau melakukan sholat ternyata kain mekenanya terlalu luas. Atau terlalu luas. Kemarin ada yang tertinggal ya masalah aurat. Aurat ini ada sebagian wanita yang menggunakan mekena potongan. Mekena potongan itu ada yang tidak syar'i, yang tidak dibuatkan lengannya secara khusus. Maka di saat seorang wanita itu mengangkat tangan dalam takbir Allahu Akbar, mau tidak mau lehernya kelihatan. Itu adalah tidak sah sholatnya. Maka kalau pakai mengena potongan waspada. Kalau seandainya harus dibuat, buatan tangan sehingga ini tetap menutupi leher dan dadanya. Sehingga yang mengangkat tangannya ini enggak ada. Tapi ada sebagian yang belum, masih disambung. Jadi waktu mengangkat tangan, mau tidak mau, Allahu Akbar kesingkap. Kelihatan dari depan, lehernya. Batal sholatnya. Maka kalau ingin menghadiahkan mengena, tanya dulu kepada ustazahnya, sah atau tidak. Tapi sebagian ustazah juga enggak peduli dan begini. Ini bahaya sekali ini. Yang jarang diperhatikan. Ini jangan main-main ini. Makanya umumnya mengena sambung. Ya sudah kalau sambung aman. Ini ada lengan dan sebagainya. Kalau bersambung takbir Allahu Akbar selesai. Allahu Akbar aman. Tapi kalau potongan ini, ya itu diangkat begini kelihatan. Nah, bagi yang sudah telanjur punya mengena potongan, barangkali mau dibuang biar enggak bisa ya. Maka hati-hati. Tidak usah menjalankan sunnah mengangkat takbiratul ihram agar tidak kebuka. Cukup Allahu Akbar. Coba kalau begini kebuka. Ingat aurat itu dari atas dan dari kiri kanan depan dan belakang. Nah, kalau begini kelihatan Allahu Akbar, kelihatan. Mengena potongan hati-hati. Ini kami ingatkan. Beberapa waktu lalu ada orang ngasih hadiah santri ke sini, mengena potongan bingung. Dipakai santri repot, dibagikan orang, dipikir kita merestui mengena yang seperti itu. Banyak lagi. Makanya kalau ingin memberi hadiah itu tanya. Jangan tanya kepada tukang jahit. Tukang jahit lah ini kadang-kadang orang memberikan hadiah tidak mikir. Tukang jahit itu kan sesuai dengan pesanan. Yang pesan belum tentu ustazah. Ustazah pun tidak semuanya tahu yang begini. Akhirnya desain itu bagus dan sebagainya. Dibeli. Akhirnya betul kebuka. Ada banyak, akhirnya enggak dibagi, banyak sekarang bingung enggak tahu dibagi. Mubadir. Karena kita enggak membagikan sesuatu yang tidak syar'i. Kenapa? Dipikir itu adalah restu. Dipikir seperti itu, nanti dicontoh yang lainnya berantakan. Mekena potongan. Ada mekena potongan yang kita perhatikan panjang, biarpun potongan masih panjang. Sampai lutut potongannya. Nah, itu biarpun begini enggak akan kelihatan itu. Ada mekena potongan yang pendek, dan itu ada. Dianggap praktis, makanya separuh-separuh. Separuh, langsung. Separuh, langsung. Ini masalah aurat kemarin tertinggal ya. Hati-hati, tolong perhatikan ibumu, kakakmu, adikmu, semuanya ini yang laki-laki dan kamu sendiri. Urusan sholat. Kemudian termasuk bersujud di atas rambutnya yang menuhi jidatnya. Lah ini jangan sampai salah paham, dipikir ada ini enggak tahu sumbernya dari mana di masyarakat. Buya, laki-laki lagi yang ngomong. Buya katanya kalau sujud ada satu rambut di jidatnya, sujudnya tidak sah walau sya'roh wahidah. Biarpun satu rambut itu bab wudu, ngusap kepala. Bukan bab sujud. Sujud ada rambut 1 2 3 4 enggak ada masalah. Bagi laki-laki. Ya enggak boleh ada laki-laki sujud rambutnya robot, rambut yang kaku, apa? Tebel tapi karah jidat. Kemudian waktu sujud rambutnya menutupi jidatnya semua sehingga jidatnya dia bisa menentuk ke tempat sujud. Ini lagi kalau perempuan benar. Jangan, enggak usah pakai sujud. Sebelum sujud ada satu rambut bergoyang-goyang begini. Kamu biarkan batal sholatmu, satu rambut. Hah? Satu rambut dimasukkan atau dicabut saja biar tidak menjadi auratmu dalam sholat. Karena selagi masih kau bawa dalam sholat harus itu rambut satu cing goyang-goyang. Allah ajib, ajib batal. Jadi langsung masukkan, set, selesai. Kalau perempuan iya, walau sa'roh wahidah. Cuma laki-laki enggak ada urusan. Ada rambut satu, turun dua, enggak apa-apa. Yang penting bagian jidatnya ada yang bersentuhan dengan tempat sujud. Ini juga perlu kami ingatkan, ada sebagian yang salah paham. Biarpun ada satu rambut enggak sah. Itu bukan untuk laki-laki, perempuan. Kamu laki-laki atau perempuan. Baik. Saat merunduk kepada sujud atau hendak sujud, saat merunduk untuk sujud, hendak sujud, tidak bermaksud untuk melakukan selain sujud. Ini sama dengan rukuk. Jadi semua gerakan itu harus ada maksud kepada tujuan ibadah tersebut. Dari i'tidal mau sujud harus ada niat. Saya mau sujud. Allahu Akbar. Tapi kalau tidak, tujuannya tidak untuk sujud, tidak sah. Misalnya Pak, nolong anak, anak kecil mau nangis. Menangis, terus kita ambil begini sambil merunduk. Ah sekalian deh sujud, oh enggak sah. Cuman ini hal-hal kayak begini jarang terjadi. Mau ngapain juga kita merunduk-merunduk tanpa ada hajat. Anak kecil juga jarang dengan kita. Cuman ilmunya harus seperti itu. Jadi merunduknya waktu sujud harus ada maksud untuk sujud. Yang selanjutnya, hendaknya tempat sujud mendapatkan beban kepala kita. Jika seandainya itu kapas, maka ia akan kempes. Ya. Ia akan kempes. Jadi kalau merunduk, kalau sujud itu ditempelkan, jangan ditahan. Ya gaya aja action, kepalanya ditahan. Nyentuh enggak? Kayak nyentuh dah. Tapi enggak ada beban enggak? Jadi harus tempat sujud kita merasakan beban kepala kita. Allahu Akbar. Dan enggak usah digosok-gosok biar jidatmu hitam, enggak usah. Biar kelihatan ahli sujudnya. Bukan, enggak usah. Biasa saja. Gosok-gosok, karpet halus enggak mau. Kenapa? Enggak bisa hitam jidatnya. Pengen karpet yang kasar itu. Terus gosok. Nah ini. Enggak usah seperti itu. Kalau niatnya untuk pamer malah riak, haram itu nanti. Baik. Selanjutnya adalah tumakninah. Dalam sujud harus terasakan berhenti sejenak. Harus ada berhenti sesaat. Tep, gitu. Enggak boleh langsung kayak sampai dalam, karena kril qurab seperti digambarkan Nabi, ada orang sujudnya seperti gagak yang matuk. Enggak sah. Harus ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asah. Catatan. Tumakninah yaitu diam sejenak dalam rukun fi'li yang empat. Ada rukun fi'li yang empat. Ruku' itidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Ruku' itidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Ini perlu namanya tumakninah. Yaitu berhenti sejenak. Diperkirakan cukup membaca subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar. Anggap saja begitu bacaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak sah. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak. Enggak sah. Tumakninah itu adanya di dalam satu, dalam rukuk. Iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian di dalam rukuk tadi, duduk di antara dua sujud. Ini baru sujud. Ini sujud ya. Kita lanjutkan nanti aja. Ini ada sedikit nanti masalah. Sujud ini ada yang wajib ditutup, wajib dibuka. InsyaAllah. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Berikan ilmu yang manfaat. Allah mengampuni dosa kita semuanya. Mengangkat derajat kita. Menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sihat afiat, husnul khotimah. Mudahkan segala urusan kita, orang tua kita semuanya. Dijauhkan dari wabah dan penyakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.